إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ حَاضِرِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada bab ke-44 babu qaulu, bab ucapan masya Allah wa syi'ta, ucapan seseorang mengatakan ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan seperti ini, barakallahu fik, ucapan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Sehingga seorang yang bertauhid, jangan sampai mengucapkan hal yang merusak akidahnya, ketauhidannya, di dalam dia menghamba kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan dalam kitab Tauhid bab ini, bab yang sangat penting bagi setiap muslim muslimah yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu dalil riwayat dari Tufail bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana Tufail menceritakan di dalam mimpinya, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud, bahwasanya beliau di dalam mimpinya mendatangi sekelompok orang Yahudi. Lalu orang Yahudi mengatakan innakum la'antumul qaum la'antum taqulun, Kalian adalah suatu kaum yang benar-benar dalam kebaikan. Kalau kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Qalu wa antum al-qaumu laula annakum taqulun. Kalian umat Islam juga kaum yang hebat, yang bagus. Kalau kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Summa marartu minan nasara. Tufail bercerita dalam mimpinya, lalu aku melewati serombongan orang-orang Nasara. Fakultu lahum, fakultu. Maka aku katakan kepada orang Nasara, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Kalian ini adalah suatu kaum yang baik keadaannya. Kalau kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa anak laki-lakinya Allah. Sampai di sini pertemuan yang lalu, ya. Kita lanjutkan penjelasan dari ucapan Tufail dalam mimpinya, yang dalam mimpi tersebut bertemu serombongan orang Nasara. Yakni mereka orang Nasara yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Huwa yang dimaksud Al-Masih adalah Isa ibni Maryam, putra Maryam. Wasumiya Masiha, dan beliau disebut Al-Masih bimakna Masih. Masih itu maknanya adalah Masih, orang yang mengusap. Orang yang mengusap. Kenapa dikatakan Al-Masih orang yang mengusap? Yang pertama dikatakan Al-Masih li'annahu kana layamsahu dha'ahah illa buri'a. Nabi Isa diberi mukjizat, tidaklah dia mengusap orang yang berpenyakit. Punya penyakit, begitu diusap, illa buri'a, kecuali orang itu disembuhkan biiznillah, atas izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau dikenal dengan Al-Masih. Seperti apa? Seperti Al-Akmah. Al-Akmah wal-Abras. Akmah yakni orang yang buta semenjak lahir. Orang yang buta semenjak lahir, begitu diusap matanya, sembuh. Bisa melihat. Wal-Abras. Atau orang yang terkena kusta. Penyakit kusta. Begitu diusap kulitnya, sembuh. Sehingga dikenalah beliau dengan Al-Masih. Barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 49. Allah mengatakan wa ubri al-akmaha wal abrasa wa uhyal mauta bi iznillah, ya. Ma'asyiral muslimin, ini salah satu makna dari Al-Masih. Sebagian ulama mengatakan Al-Masih karena beliau orang yang akan menghadapi Dajjal. Dajjal sebelum hari kiamat. Dan Dajjal ini turun di saat terjadi peperangan kaum muslimin bersama pengikut Dajjal di pintu Lut di Palestina. Allah turunkan Nabi Isa dari langit ketika menjelang maghrib. Dalam kisah kaum muslimin berperang melawan Dajjal dipimpin oleh Al-Imam Mahdi, imam yang terakhir dari umat Islam. Maka kemudian dalam pertempuran tersebut kaum muslimin Allah turunkan Nabi Isa dari langit. Nabi Isa dari langit. Karena Nabi Isa ini dalam surat Ali Imran adalah orang yang diangkat ke langit saat dikepung oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Nabi Isa. Dikepunglah beliau di sebuah rumah. Maka ketika Nabi Isa dikepung, maka kemudian dia menawarkan kepada murid-murid setianya, para al-ansar, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong saya, siapa yang mau diserupakan dengan saya, maka dia bersamaku di surga. Maka anak yang paling muda memberanikan diri, saya ya Isa. Nabi Isa kembali menawarkan, siapa yang mau diserupakan dengan saya, bersama saya di surga. Semuanya diam, anak muda ini mengatakan, saya ya Isa. Maka kemudian setelah itu Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan orang ini diserupakan oleh Allah rupanya dengan Nabi Isa. Sehingga dalam surat Ali Imran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal subbiha lahum. Tidaklah mereka-mereka ini membunuh, menyalib Isa. Bahkan Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Nah ini nanti saat kaum muslimin berperang melawan Dajjal di akhir zaman, Allah turunkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa sholat maghrib berjamaah dipimpin imamnya oleh Imam Mahdi. Dan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Dan terjadilah pertempuran antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin kafirin yang dipimpin Dajjal, dan Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Sehingga bersihlah bumi ini. Bersihlah bumi ini dari kejahatan Dajjal. Dan demikianlah dikatakan Al-Masih. Ini sebagian riwayat mengatakan Al-Masih karena seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kita lanjutkan penjelasan Syekh, itu makna Al-Masih ya. Wa syaitan, dan setan, la'iba bin Nasoro. Setan itu mempermainkan orang-orang Nasoro ini. Faqalu, sehingga mereka mengatakan Isa huwa ibnullah. Isa ini adalah putra laki-lakinya Allah. Li'anahu, apa alasannya? Li'anahu ata biduni abin. karena dia datang di muka bumi ini tanpa seorang bapak. Tanpa seorang bapak. Wala siyama idza kana fil injil. Lebih-lebih apabila itu di dalam kitab mereka Injil. Ma'asyiral muslimin, padahal syubhatnya setan bisa dibantah. Allah menciptakan Adam tanpa seorang ayah, seorang ibu. Maka kita harus beriman. Kalau menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu saja mampu bagi Allah, maka lebih ringan melahirkan seorang nabi tanpa adanya seorang bapak. Tapi demikianlah syubhat yang dimainkan oleh syaitan dan termakanlah mereka. Ya, ma'asyiral muslimin, walaupun sebagian sekte mereka ada yang membantah, dia bukan anaknya Allah, tapi dia Tuhan. Ya sama. Dia Tuhan ketiga, Tuhan ayah, Tuhan ibu, dia Tuhan anak, sama. Berarti Tuhan ada tiga. Kalau bantah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Bantah. Sehingga seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Seorang muslim harus bangga dengan ajarannya. Tidak boleh ragu dan bimbang, apalagi meyakini sama akidahnya dengan akidah ini. Berbeda akidah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 91 mengisahkan tentang Nabi Isa. Fanafakhna fiha min ruhina, maka kami tiupkan di dalam rahim Maryam, min ruhina, dari roh kami. Ini syubhat kedua. Mereka meyakini Nabi Isa itu ruhnya Allah. Min ruhina, berarti Nabi Isa itu Tuhan karena dia ruhnya Allah. Kalau mereka berkata huwa juz'un minallah, berarti Isa bagian dari Allah. Karena dikatakan min ruhina, li'anahu adhafahu ilaih, karena ruh disandarkan kepada Allah. Berarti al-juz'u huwal ibn. Al-juz'u huwa al-ibn. Bagian berarti bagian itu adalah anak. Padahal yang rajih, ruh ala rajih, yang namanya ruh menurut pendapat yang benar, menurut ahlus sunnah, zatun latifatun tadkhulul jisma wa tahullu fihi kama yahilul ma fitinil yabis. Kalau ahli sunnah meyakini yang namanya roh itu zat, bukan sifat, zat, zat yang lembut yang masuk ke dalam jasad. Dan dia masuk ke dalam jasad seperti air bercampur dengan tanah yang yabis, yang kering. Ini kata Syekh Utsaimin, pendapat yang rajih, ruh adalah zat, bukan sifat. Naam. Maksudnya apa itu kalau zat? Berarti dia bukan Allah. Naam. Kalau dia Allah, berpisah dari Allah Ta'ala, tidak mungkin. Karena dia adalah zat yang lembut, yang masuk ke dalam jasad manusia. seperti air yang bercampur dengan tanah yang kering. Walihada, apa buktinya kalau itu zat? Roh itu zat, walaupun mata tidak lihat. Apa dalilnya? Walihada, oleh karena itu ahlus sunnah meyakini itu zat dikarenakan yaqbiduhal malaku, dicabut oleh malaikat indal maut, dicabut malaikat pencabut nyawa. Dikatakan malakul maut itu karena mencabut ruh. Berarti ruh itu zat, bukan sifat. Yang kedua, bukan hanya malaikat itu mencabut dari jasad anak Adam, namun dalam hadis watakafana wa yas'adu biha, roh itu dikafani oleh malaikat dan roh itu diangkat ke langit oleh para malaikat. Itu kalau rohnya orang mukmin, kain kafannya putih wangi, lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi di muka bumi ini, diangkat ke langit dan terbukalah pintu langit. Para malaikat-malaikat di langit bertanya, "Ruhuman, ruhnya siapa ini?" Malaikat yang membawa ke langit menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Disebutkan namanya dan nama bapaknya. Lalu uktubuhu fi iliyin, catat di iliyin. Wa ma adraka ma iliyin, kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Lalu roh dikembalikan ke bumi. Ya, dalam hadis. Adapun kalau rohnya munafik, rohnya orang kafir, diangkat, dikafani dengan kafan yang paling busuk baunya dan diangkat ke langit. Para malaikat langit bertanya, "Ruhnya siapa ini?" "Ruh Fulan bin Fulan." Namun pintu langit tidak mau terbuka. Hatta yalijal jamalu fissamil khiyab. Allah gambarkan orang kafir, orang munafik ini ruhnya tidak bisa naik ke langit. Ya? Tidak mungkin terbuka langit sebagaimana tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fisamil khayal. Tidak mungkin unta segede itu masuk lubang jarum. Orang kafir munafik ini tidak mungkin naik ke atas langit dan langit terbuka sehingga dikembalikan roh, dilempar dari langit dikembalikan ke jasadnya. Ini dalam hadis yang panjang, hadis dari sahabat Barra ibni Asib, dan hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin, wa yarahal insanu inda mautih, bukti berikutnya roh itu merupakan zat yang bisa dilihat oleh seorang saat dia mati. Karena dalam hadis innal ruh tabi'ahul basar, ketika ada seorang sahabat meninggal lalu matanya terbelalak ke atas, sesungguhnya roh diikuti. Ketika dicabut diikuti oleh mata, sehingga mata yang terbelalak ke atas mengikuti ruhnya, berpisah dengan jasadnya. Maka yang sunnah ketika mata terbelalak seperti itu, sunnahnya adalah ditutupkan matanya, ditutupkan supaya tidak melotot. Ini bukti bahwa roh adalah zat, bukan sifat. Nah, Ma'asyiral muslimin, fas-sahih, sehingga pendapat yang sahih, zatun, annaha zatun, roh itu zat. Wa ingkana ba'dun nas yaqul, walaupun sebagian orang mengatakan innaha sifat, walakinnahu laysa kadhalik. Walhaya'u walhayatu sahih annahu sifatun. Kalau kehidupan, orang itu bisa hidup, bergerak, berbicara, itu namanya hidup, itu sifat. Itu namanya sifat. Lakin ar-ruh zat. Namun yang namanya ruh itu zat. Sehingga kalau orang itu ruhnya dicabut, dia tidak bisa hidup. Tidak bisa ngomong lagi, tidak bergerak lagi. Idzan naqul li haula'i nasara. Kalau seperti ini, kami katakan kepada mereka orang-orang Nasara. Innallaha adzafa ruha Isa. Dalam ayat tadi surat Al-Anbiya 91, Allah menyandarkan ruh kepada Nabi Isa. Naam, ini bukan berarti Nabi Isa itu anaknya Allah. Bukan pula dia bagian dari Allah. Namun idhofah, namanya dalam bahasa Arab idhofah, penyandaran seperti ini, kama adhofa al-baita wal masajida wan naqata ilaih. Hal seperti ini, penyandaran kepada Allah seperti al-bait, baitullah. Apa artinya baitullah? Rumahnya Allah. Ka'bah itu rumahnya Allah. Bukan berarti Ka'bah itu Allah. Dia batu, tidak bisa memberi manfaat, menghilangkan sakit, tidak bisa menolak madarat, dia batu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dia bukan Allah, walaupun dikatakan baitullah. Demikian pula masjid. Masjid itu juga disebut buyutullah, rumah-rumahnya Allah. Atau naqah. Apa itu naqah? Yani untanya Allah. Faqala lahum Rasulullah. Faqala lahum Rasulun naqatullah. Rasul mengingatkan, ini naqatullah. Yani ketika seorang nabi diberi mukjizat, kaumnya minta bukti, kalau kamu betul-betul Rasul, buktikan. Apa itu? Coba keluarkan unta dari batu. Ada batu, suruh keluar apanya? Untanya. Maka batu, keluar untanya. Itulah naqatullah, untanya Allah. Bisa apa? Belum? Belum ya? Maka dikatakan naqatullah, untanya Allah. Bukan berarti unta itu Allah, tapi sebagai bentuk apa? Dzalika 'ala sabil at-tasyrif wa ta'zim. Disandarkan kepada Allah itu sebagai bentuk tasyrif, memuliakan dan pengagungan. Sehingga Ka'bah itu tempat yang sangat mulia. Kenapa? Karena baitun, rumah yang disandarkan kepada Allah. Seperti masjid. Masuk masjid saja disunnahkan sholat 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah yang mu'akkadah. Sampai Nabi sedang khutbah, menghentikan khutbahnya, menegur sahabat, yang masuk masjid langsung duduk. menunjukkan sholat ini sholat yang sangat ditekankan. Kenapa dilakukan sholat ini? Tahiyat penghormatan ke masjidnya Allah, tempat mulia. Tidak boleh jual beli di masjid. Tidak boleh mempromosikan dunianya di masjid. Karena untuk ibadah kepada Allah. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Karena ini tempat ibadah, bukan untuk dagang, bukan mencari dunia. Sungguh tercela orang yang menjadikan masjid untuk mempromosikan kedudukan dunia, mencari dunia. La robbahullah. Sampai Nabi mendoakan, semoga Allah tidak memberi untung dagangannya. Semoga Allah tidak menemukan barang yang hilang. Didoakan oleh Nabi. Karena apa? Tidak memuliakan masjid. Maka dikatakan ruhun, ruhullah, ruhnya Allah, bukan berarti itu Allah, tapi bentuk memuliakan, mengagungkan Nabi Isa. Walasaka annal mudhaf ilallah yaktasibu syarafan wa azamatan. Tidak diragukan, kata Syekh, bahwa penyandaran kepada Allah akan menghasilkan memuliakan dan mengagungkan Allah. Iya. Sebagaimana kata syair, la tata'ni illa biya 'abdaha fa innahu asrafu asma'i. Jangan kamu memanggil saya kecuali dengan ya Abdallah. Kenapa? Itu namaku yang paling mulia. Karena nama yang paling baik disebutkan oleh Nabi SAW, nama yang paling bagus adalah Abdallah dan Abdurrahman. Wa asdaqul asma, nama yang paling jujur, yang paling benar adalah Haris wa Hammam. Itu nama yang paling mulia, Abdallah dan Abdurrahman. Penyandaran kepada Abdallah dan Abdurrahman sebagai bentuk memuliakan, sebagai bentuk mengagungkan Allah. Baik, itu sedikit penjelasan tentang kalimat Al-Masih Ibnullah. Setelah itu kita lanjutkan mimpinya sahabat Tufail. Setelah itu orang Nasoro berkata, innakum la antumul qaum, kalian umat Islam, umat yang bagus, umat yang baik. Laula annakum taqulun, kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini yang menjadikan umat Islam akan tidak jadi baik, karena mengucapkan kalimat syirik. Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini ucapan syirik. Kalau kalian tidak mengatakan ucapan seperti ini, kalian menjadi umat terbaik. Maka setelah itu falamma asbahtu, kita lanjut kisahnya. Falamma asbahtu, setelah aku masuk waktu pagi, akhbartu biha man akhbartu, aku ceritakan mimpi itu. Aku ceritakan mimpi itu kepada orang yang aku khabarkan. Di sini al maksud bihadil ibarah al ibham. Dikhabarkan kepada orang yang aku khabarkan, berarti mubham. Apa mubham? Siapa orangnya? Siapa saja? Ya, mubham. Dan kalimat mubham seperti dalam Al-Qur'an, fa khasyiyahum minal yammi ma khasyiyahum. Sehingga kalimat ibham yang mubham seperti ini, qad yakunu li ta'dhim, kama fil ayatil madkurah wa qad yakunu litahkir hasba siyaq wa qad yuradu bihi ma'nan akhar. Artinya setelah sahabat ini bercerita kepada orang yang dia ceritakan, maka Nabi bertanya. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Saya khabarkan kepada beliau. Maka Nabi bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah kamu beritakan mimpi itu kepada seseorang? Jadi ya, sini sa'alan nabiyya, Nabi bertanya hadza sual li'annahu law qala lam ukhbir ahada. Kalau sahabat Tufail menjawab lam ukhbir ahada, saya tidak mengkhabarkan kepada siapapun, maka Rasul SAW akan mengatakan la tukhbir ahada, kamu jangan cerita ke siapapun. Itu maksudnya. Ya. Jadi al-mutawaqqi anna Rasul alaihi salatu wasalam, yang muncul di benaknya Rasul alaihi salatu wasalam, saya qul la tukhbir ahada. Jangan kamu khabarkan mimpi ini ke siapapun. Ada huwa dhahir. Ini yang nampak. Summa yubayyinu lahul hukmu alaihi salatu wassalam, lalu Nabi menjelaskan hukumnya. Lakin kama qol innahu akhbaro biha, namun ternyata Tufail telah bercerita. Sara labudda min bayaniha linnasi umuma, ternyata di luar dugaan Nabi Tufail sudah cerita kepada manusia secara umum. Nah disinilah sorok, jadilah beliau Nabi alaihissalatu wassalam min bayaniha, harus menjelaskan secara umum. Kenapa harus dijelaskan secara umum? Li'ana syai'idha intasara, sesuatu kalau sudah tersebar, yajibu ayu'lina anhu, wajib diumumkan beritanya secara umum. Bikhilaf idza kana khosso, beda kalau beritanya masih secara khusus. Fa hadza yukhbir bihi, maka ini akan diberi khabar man wasalahul khabar, orang yang sampai kepada dia berita. Itulah kebijakan beliau. Kalau sahabat ini belum cerita, beliau akan mengingatkan, jangan ceritakan. Namun karena sahabat ini sudah cerita, maka beliau jelaskan kepada umat secara umum. Itulah beliau Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang sangat bijak, orang yang sangat bagus dalam membimbing para sahabat. Sehingga beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Tufail, membenarkan apa yang disebutkan oleh Tufail ini, mimpinya itu benar. Kalau itu benar, maka umat Islam jangan sampai mengucapkan apa yang ditegur, dikritik oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.